Hai gadis manis, mengapa membisu? Senyumlah sekedar tuh penawar rindu. Sambut, oh sambutlah setulus hatimu. Kini kembali kita bertemu. Lah bertahun lamanya berpisah. Selesai kini tugasku sudah. Ku harap senyum manis darimu. Jangan kau bermuram durja selalu. Oh, oh, apakah sebabnya kau berbuat itu? Katakan bila ku bersalah padamu. Telah bertahun lamanya berpisah. Selesai kini tugasku sudah. Ku harap senyum manis darimu. Jangan kau bermuram durja selalu. Oh, oh, apakah sebabnya kau berbuat itu? Katakan bila ku bersalah padamu.